ismiya. Bukan jumlah ismiya. Setiap kali kita baca kok, iya karena dulu iya karena setahun. Hati-hati itu bukan jumlah ismiya. Sekalipun iya karena itu isim dor. Mil. Bukan jumlah ismiya. Nantilah. Muhammadun mubtada. Ya kan? Muhammadun mubtada. Setiap ada mubtada pasti ada khobar. Nah, sebentar dulu. Pasti ada khobar. Kita lihat yakumu dulu. Dari segi bentuk yakumu ini kata apa? Mudore. Fi'il. Fi'il mudore. Fi'il mudore. Fi'il. Setiap fi'il ada? Fa'il. Mana fa'il dari yakumu? Kembali kepada Muhammad. Jangan kembali dulu. Jangan ke apa yang kembali? Mustatir. Ah, mustatir. Apa yang mustatir? Muhammad. Domir. Domir yang mustatir. Apa yang mustatir? Katakan dia. Kalau yang kamu apa? Hua. Hua. Hua yang tersebut di sini nah baru hua itu kembali ke mana? Muhammad. Jadi jangan langsung kembali, sebutkan dulu yang tersembunyi itu domir apa. Baru kembali juga. Dia kumu fakirnya huwa mustatir kembali ke Muhammad. Jadi kan berarti fi'il terdiri, ya kumu ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya kan? Cuma fa'ilnya nggak kelihatan tersembunyi. Ini fi'il wa fa'ilun. Cuma fa'ilnya tersembunyi. Berarti jumlah apa ini? Kalau fi'il fa'ilnya jumlah apa? Jumlah fi'iliyah. Jumlah fi'iliyah. Jumlah fi'iliyah. Nah jumlah ini tadi mubtada kan? Ya. Ini menjadi khobar. Baik Muhammad. Nah inilah yang disebut. Contohnya ini khobar jumlah fi'iliyah. Jumlah jumlah fi'iliyah. Khobar ghairu mufrad. Ya, ghairu mufrad ya. Khobar ghairu mufrad berupa jumlah. Jumlahnya jumlah. Jumlah apa? Jumlah. Dari sini nih, khobar. Masuk mana? Mufrad, ghair mufrad. Ghair mufrad. Ghair mufrad yang mana? Jumlah atau sifat jumlah? Jumlah. Jumlah apa? Jadi, runtut berpikirnya. Nah, coba dibalik. Yakumu Muhammadu. Yakumu, ini jumlah apa? Fi'liyah. Nah, dipastikan jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il. Ya. Jadi sederhana gitu aja. Kalau kalimat itu dimulai dengan fi'il, maka disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'lun dan fa'il. Kalau kan jumlah isminya kan mubtada dan khobar. Ini harus dipegang, ini kuncinya sebenarnya. Kalau yang lainnya nanya tambahan juga. Kalau ini sudah terbuka. Nah, ya kumu fi'il. Setiap fi'il ada? Fa'il. Mana fa'ilnya? Muhammad. Majur. Ini kelihatan kayak ini. Fi'un ini, apa fi'un ya? Ini fa'il. Karena saya tahu di dalam pelajaran kita kemarin, fa'il itu, modul kita pelajari ya fa'il. Sudah kumpul ya? Sebagian sudah. Ya. Fa'il baru mutara khobar ya, dalam mutara khobar ada zahir, ada... Oh iya benar. Fa'il itu ada dua, ada berupa dhamir, ada berupa, ada isim dhamir, ada isim zahir. Nah, yakumu ini, Muhammad ini maksudnya nih. Dhamir atau Zohir? Zohir. Zohir. Kalau Dhamir itu kata ganti. Kalau yang kumpul yang di sini, Zohir atau Dhamir? Dhamir. Dhamir. Dhamir itu nanti, ini Dhamir bagi dua lagi. Ada Dhamir Mustatir. Zohir. Berarti tersembunyi. Ada Dhamir Bariz. Barizun. Barizun ini kelihatan Dhamir. Ada yang tersembunyi. Aja, skemanya seperti itu. Di Muhammadun, Fa'il. Mustatir, satu lagi tadi. baris, domir baris. Baris itu kelihatan. Fa'il. Fa'il. Fi'il fa'il. Nah, ini bisa dikembangkan lebih jauh kalau kita misalnya Muhammadun ini mau kita ubah menjadi musanna jamak. Demikian pula yang ini. Kembangkan lebih jauh. Kalau yang ini kan sudah tahu Muhammadun tanda rumahnya apa? Doma. Doma kenapa? Mufrad. Ini juga tanda rumahnya. Sekarang ganti misalnya Muhammadani. Hapus ya. Ini saya ganti Muhammadani. Ini menjadi Yakumani. Nah, Yakumani. Ini Muhammaduna menjadi Muna. Yakumuna. Coba ya, ini mubtada mubtar semua ini. Yang ini aja dulu Muhammadun, Muhammadani, Muhammaduna. Mubtada itu i'rabnya apa? Fa. Rofa. Muhammadun pakai domba karena mubtada. Kalau Muhammadani apa tanda rofanya? Alif, kenapa alif? Duel. Musanna. Kalau Muhammaduna apa tanda rofanya? Wow, kenapa wow? Jamak apa? Ada tiga loh jamak. Muzakar sah tinggal. Nah tinggal fi'il sebagai obat mengikuti Muhammadani Yakumani, jangan Yakumo. Kenapa Yakumo enggak boleh? Karena Yakumo ini yang bersembunyi di sini apa tadi? Buat buat kembali ke Muhammadani enggak klop. Ya? Ya. Nah, sekarang saya tanya nih. Yakumani ini kan fi'il ya, fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Kuma. Hah? Yakumani. Ya, fa'ilnya mana? Kalau ini kan dia itu tersembunyi, kalau ini ada enggak fa'ilnya? Enggak ada. Ada. Dhamir baris. Yakumani. Mana yang menunjukkan huma di sini? Kasroh itu. Alif. Alif itu adalah sama dengan huma. Dhamir baris. Nah, alif yang sama dengan huma ini kembali ke Muhammadani. Klop kan? Jadi nanti dhamir itu bukan hanya wau wau yang wau nanti bukan itu namanya dhamir fasli. Ada nanti dhamir yang harus yang masuk di dalam kata, bagian dari kata itu seolah-olah dia huruf ya, tapi dia dhamir. Nah ini namanya dhamir mutasil. Nah tapi tetap masuk baris. Jadi dhamir baris ini dikembangkan lagi nih, dhamir baris ini ada dua. Ada munfasil, ada mutasil. Contoh. Munfasil udah tahu, wahumahumnya, wahumahumnya, antantumantum, antiantumantumnya, anak-anak. Nah kalau mutasil, ini aja dihafalin ini. Yakum, yakumani, yakumani, yakumuna. Takumani yakumuna, takumuna, takumani, takumuna, takumina, takumani, takumuna. Nah itu nanti di kelas 14 itu nanti bisa dilihat yang mana yang punya domir mutasil. Saya ini lanjutkan ya, baris ini ada mutasil, ada munfasil. Kalau mutasil, kalau munfasil yaitu

Tun. Fisalati. Kurat atau Fatihah. Di keranjang itu ada buah. Coba diuraikan itu, Pak. Fi sebagai? Ja. Ja, asalati. Majrur. Apa kata majrur? Tanda majrurnya apa? Majrur dengan apa? Kas? Sro. Kasro. Kenapa kasro? Majrur. Kenapa? Satu, mufrad. Misal lagi, khobar, apa? Jar majrur, wawah, khobar, khobar, khobar, dan mana khobarnya? Mana mubtadanya? Caranya mana? Al Fakih. Fakih. Fakih. Tanda muakhar. Apa tanda rupanya? Doma. Kenapa doma? Single. Coba dibalik. Coba dibalik. Caranya kan berapa? Al Fakih itu. Al Fakih itu pisalah. Coba. Asal lagi ini ganti dengan domil. Di dalamnya ada buah-buahan. Fi. Apa sih domilnya? Salati ada kata gantinya salati. Kan perempuan satu. Dia kan iya, berarti. Fi. Nah, fi ditambah dia menjadi apa? Fiha. Fi. Dia fiha. Fi ditambah dia menjadi fiha. Jadi fiha, fiha fakih. Di dalam Al-Quran banyak sekali fiha. Kalau ditafsirkan gini nih, buah mamil mauna fihi fihi ma fihi fiha fihi ma fihi na fika fi kuma fi kum fiku fi kuma fi kuna fiya fiha. Coba nomor 6. Wajib. Hal amamal madrasati sahatun. Ya. Apakah di depan madrasah itu sahatun? Sahatun. Sahatun. Halaman. Halaman. Apakah di depan sekolah ada halaman? Ada halaman. Naam. Naam. Amamal madrasati sahatun. Sahatun. Kita buang ini aja halnya ya, buang ini aja namanya. Amamal madrasah fisahatun, jumlah apa? Amamal madrasah fisahatun. Ismiyah. Ismiyah. Kalau ismiyah mubtadanya mana? Al-mudar, al-madrasah. Mana mubtadanya? Amamal madrasah fisahatun. Sahatun, mubtada apa namanya? Mubtada muakhar. Khobar itu berarti mukaddam yang mana? Al-mudarrisah. Amamal, tapi apa nama? Amamal mudarrisah. B, dorob dan mudofun. As-sahatu amamal. Amamal mudarrisah itu dorob dan mudofun dan merupakan khobar mukaddam. Coba balik. Amamal as-sahatu amamal madrasah. As-sahatu amamal madrasah. Artinya apa sahat? Halaman. Amamal madrasah itu termasuk khobar apa tadi? Namanya khobar ya apa jorok? Goyr. Goyr. Ghair mufrad berupa shibhu. Berupa shibhu jumlah. Shibhu jumlah yang mana jar majrur atau dzaraf jumlah? Dzaraf. Dzaraf jumlah. Itu jadi.